dua prajurit yang diselenggarakan oleh panitia Bahat Masalam Kebumen. Salam dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa informasi atau pengumuman dari panitia. Tentunya bagi para peserta yang sudah melakukan registrasi akan mendapatkan selembar jadwal harian yang di situ sudah tertera selama 3 hari. Waktu sudah ditentukan, dalam arti waktu sudah diformat dengan rupa, dengan materi-materi juga sudah ditentukan. Untuk acara pada sesi yang pertama ini, yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Fauzi bin Ismail, yang beliau merupakan penulis kitab Aisyar, dan dimohon kepada seluruh peserta beliau untuk bisa melakukan atau bisa menjaga adat-adat majelis sehingga jalannya daurah nanti berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diinformasikan bagi para peserta daurah yang kebetulan ada halangan dalam jam-jam tertentu yang di situ sudah tertera selama 3 hari, dimohon kepada peserta untuk minta izin kepada panitia dan memberikan keterangan sehingga dari panitia memudahkan untuk melakukan cross check. Dan sekali lagi imbauan kepada semua peserta daurah untuk mematikan HP-nya saat berlangsungnya acara daurah. Dan kepada peserta yang sudah melakukan registrasi ulang untuk menempatkan diri di dalam masjid atau di depan. Dan sekali lagi afwan kepada ikhwan yang tidak melakukan registrasi atau hanya sekedar asalnya saja untuk menempatkan diri di serambi masjid. Untuk jam-jam tertentu atau hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, bagi peserta daurah bisa menanyakan kepada panitia. Untuk selanjutnya kepada beliau Ustaz Fauzi bin Ismail, waktu kami persilakan. Thank you. ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan taisir kepada kita seluruhnya sehingga kita bisa beristimak, berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita datang di tempat ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling memberikan wasiat bil haqq wa bis sabr. Dan insyaallah taala kita juga akan mengkaji salah satu dari sekian cabang ilmu yang Allah taala perintahkan kita untuk mempelajarinya, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Ikhwatillah rahimani rahimakumullah, di kesempatan mukaddimah pada acara daurah kali ini, insyaallah kita akan membacakan kembali beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan fadl atau fadail tilawatul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-29 dan 30, إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, dan menegakkan salat, وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, dan menginfakkan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, سِرًا وَعَلَانِيَةً, apakah secara rahasia ataupun secara terang-terangan, يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ, mereka sedang mengharapkan tijarah, perniagaan لَنْ تَبُورَ, yang tidak akan ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah Ta'ala menyempurnakan untuk mereka pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah Ta'ala memberikan tambahan-tambahan fadilahnya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Ta'ala maha memberikan ampunan dan maha bersyukur. Ayat ini menyebutkan tentang di antara ciri orang yang beriman adalah mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan oleh para ulama rahimahullah bahwa tilawatul Quran itu ada dua macam. Yang pertama adalah tilawatul hukmiyah, yang kedua adalah tilawatul lafziyah. Ada tilawat hukmiyah, ada tilawah lafziyah. Tilawatun hukmiyah, yakni dengan kita mengimani, membenarkan semua yang Allah Ta'ala beritakan di dalam Al-Quranul Karim, tasdiq di kulli akhbari, wa tanzil ahkami, dan menunaikan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim, menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu makna tilawah hukmiyah. Jenis yang kedua adalah tilawatul lafziyah, membaca lafaz-lafaznya, yakni qiraah, membaca, ya, melafazkan huruf-huruf Al-Qur'an, kalimat-kalimat Qur'aniyah. Dan terkait dengan jenis tilawah yang kedua ini, ya, telah banyak nas dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang fadilah kita membaca lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim, baik itu secara umum ataupun keutamaan membaca surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu. Nah, di antaranya ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita murajaah hadis-hadis Nabi yang sahih tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang atau orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Qur'an. Wahid sahihain, dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-mahir bil Qur'an ma'as-sahratil kiramil dararah. Orang yang mahir, ahli dalam hal membaca Al-Qur'an, maka ia akan bersama as-sahrah al-kiramil dararah, para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla yang mulia, yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan yatata'ta'u, terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan bacaan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang berat dirasakan untuknya, tapi dia tetap membaca Al-Qur'anul Karim semampu dia, walaupun tidak sempurna dalam hal penerapan ahkam tajwid, tetap dia membaca semampu dia, maka tetap akan mendapatkan keutamaan lahu ajran, ya, dia akan mendapatkan dua pahala, ya. Wal ajran ahaduha atau ahaduhuma ala tilawah, ya, pahala yang pertama adalah pahala karena dia telah melafalkan huruf-hurufnya, yang kedua adalah pahala karena dia melawan rasa masyaqqah, rasa berat yang menimpanya ketika dia membaca Al-Qur'an Al-Karim dalam keadaan memang dia belum memiliki keahlian atau kemahiran. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak membaca Al-Qur'an. Wah, belum belajar tajwid, belum sempurna membaca tajwid. Tidak, baca semampunya, maka tetap akan mendapatkan fadilah keutamaan dari Allah azza wa jalla, lahu ajran. Wa fi sahihain, dalam kitab sahihain dari Ali Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an matalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib wa matalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an maka ia ibarat utrujjah, buah yang mungkin dinamakan utrujja. Seperti apakah sifatnya? Rihuha tayyibun, aromanya sedap, wangi. Wa ta'muha tayyib, rasanya pun juga lezat. Adapun orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an, la yaqra'ul Qur'an kama sadid tamrah, maka ia seperti buah kurma, la rihalaha, tidak ada aroma yang wangi darinya, akan tapi ya masih terasa lezat tatkala dimakan. Wa fi sahih Muslim, juga dalam kitab sahih Muslim dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah kalian Al-Qur'an, membaca. Disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca Al-Qur'an. Iqra'u Al-Qur'an. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamah jafi'an li ashabih. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ashabul Qur'an, mereka yang membaca dan mengamalkan, mengimani. Wa fi sahih Muslim, juga dalam kitab sahih Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala yaudu ahadukum ilal masjid, tidakkah kalian atau salah satu dari kalian pergi ke masjid faya ta'allam atau faya qara ayatain min kitabillah, kemudian dia belajar atau membaca dua ayat dari Al-Quran dari kitabillah al-azza wa jal, khairun lahu min naqatain, maka dua ayat yang ia pelajari, yang ia baca itu jauh lebih baik, lebih mulia, lebih berharga daripada dua ekor unta. Wa salatun khairun lahu min salat, tiga ayat yang ia pelajari, yang ia baca lebih baik, jauh lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba', empat ayat juga jauh lebih baik daripada empat unta. Wa min a'dadihinna min al-ibil, dan demikian sejumlah apapun dari ayat yang ia baca maka masih lebih baik daripada jumlah yang sama dari unta-unta. Kemudian dalam Sahih Muslim ayo min Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala majtama'a qawlun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada suatu kaum berkumpul dalam suatu masjid dari masjid-masjid atau rumah Allah Subhanahu Wa Taala yatruna kitabah, membaca kitab Allah Azza wa Jal, wayatadarusun, saling mempelajari satu dengan yang lain, tadarus di antara mereka, melainkan pasti akan turun atas mereka ketenangan, turun dalam hati-hati orang-orang yang membaca Al-Quran dalam masjid-masjid Allah itu as-sakinah, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jal, dan akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, serta akan disebut namanya di sisi Allah Azza wa Jal atau di sisi orang-orang atau malaikat-malaikat makhluk Allah yang ada di sisinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga apa yang telah kita peroleh dari Al-Quran Al-Karim. Ta'ahadu Al-Quran, jagalah, peliharalah apa yang telah kalian hafalkan dari Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lahu asyaddu tafalludan min al-ijl fi uquliha. Sungguh Al-Quran itu atau hafal Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang tertambat. Muttafaqun alaihi, hadits sahih muttafaqun alaihi. Kemudian dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, la yaqul ahadukum nasitu ayata kayf wa kayf bal huwa nafsi, janganlah kalian mengatakan aku telah lupa dengan ayat ini dan itu. Janganlah kalian mengatakan aku lupa dengan ayat ini dan ayat itu. Bal huwa nafsi, namun sebutlah aku telah terlupakan dari ayat ini dan ayat itu. Wadhalika anna qawlahu nasitu qad yush'iru bi'adam al-jubalah lima haduq min al-Qur'an al-Tanasiyah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau seorang mengatakan aku lupa dengan ayat ini dan itu, itu bisa mengesankan bahwasanya dia itu tidak memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap apa yang telah dihafalkannya, sehingga lupa dari seperti telah rahimahullah. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi 'ashri amthalih, la aqulu alif lam min harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an Al-Karim, maka satu hurufnya dari kitab Allah azza wa jalla yang dia baca akan menjadikan dia mendapatkan pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan Allah Ta'ala lipatkan menjadi 10. La aqulu alifamin harf, bukanlah yang aku maksudkan alif lamin itu satu huruf. Alif lamin itu bukan satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam satu huruf, min satu huruf. Demikian besar keutamaan yang akan diperoleh tatkala seorang ikhlas dalam membaca Al-Quran, walaupun satu ayat, walaupun sedikit dari kita. Nah, demikian ikhbar kita rahimahullah. Beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran secara umum. Di sana pula ada hadis-hadis yang menunjukkan fadilah membaca ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu. Misalkan keutamaan membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, Al-Ikhlas, dan dua surat berikutnya. Dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang keutamaan dari membaca ayat-ayat atau surat-surat tersebut. Maka ayat itu telah rahimahumullah. Apa yang saya sebutkan ini atau sebagiannya ini, ya, memberikan motivasi bagi kita, ya, agar kita tidak malas dalam membaca Al-Quran. Amalan yang demikian besar banget bagi yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Ujur kabiyah, pahala yang sangat besar yang Allah Taala berikan. Padahal amalnya ini, maka demikian merugi orang yang fardh yang meremehkan dan menyebarkan amalan ini. Walfasil man rasahu ar-ribh, dan rugilah orang yang terluput dari mendapatkan keuntungan-keuntungan besar dari amalan yang mudah. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala atau Tayyib rahimahullah ta'ala mengatakan tafsiri Al-Quran fi kathrati qira'ati Al-Quran. Sungguh-sungguh Al-Quran, saudaraku sekalian, dalam banyak qira'at Al-Quran yang penuh dengan barokah ini. La siyama hadza syahr alladzi unzila fihi al-Qur'an, terutama nanti pada bulan Ramadan yang kita nanti kedatangannya, yang pada bulan itu turun Al-Qur'an dikirim kepada kita. Fa inna likathratil qira'ati fihi mawdhi'an khassah, karena membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan adalah perkara yang sangat istimewa. Jibril alaihissalam ya'ridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fi Ramadan kullu salatin wa adalah malaikat Jibril. Senantiasa berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dalam setiap tahun dalam bulan Ramadan. Dan pada tahun terakhir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada bulan Ramadan terakhir itu, ya, maka Jibril berbicara dua kali khutbah, dua kali khatam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat, ya, ya, hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para salaf, para pemimpin kita yang soleh, mereka mengajarkan kepada kita bagaimana mereka sangat bersama dengan membaca Al-Quran sekali. Itu dulu dalam membaca Al-Quran di Ramadan, sangat giat dalam memperbanyak bacaan Al-Quran dalam bulan tersebut. Disebutkan kepada Zuhri rahimahullah ila dakhala Ramadan yaqul innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Az-Zuhri rahimahullah mengatakan dalam bulan itu adalah bulan untuk kita memperbanyak tilawatul Qur'an dan untuk memperbanyak kita memberikan makan kepada orang. Wa kana Malik rahimahullah ila dakhala Ramadan tarata qira'atul hadis wa majalisul ilm wa aqbala ala qira'atul Qur'an wal mushaf. Adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala tatkala masuk dalam Ramadan, maka beberapa majelis qira'atul hadis dan majelis adalah Qatadah rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala mengucapkan Al-Quran dalam setiap 7 hari, 7 malam, dia menyelesaikan dalam Al-Quran. Dia berusaha untuk bisa menyelesaikan dalam setiap 3 hari. Makanlah berkata Al-Quran bin Salih, satu juga kali dalam kita menjadikan kita sebagai kudwah untuk kita dalam batin dan seluruh amal-amal kita, kita jadikan mereka para generasi kita yang soleh sebagai kudwah hasanah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah mukaddimah yang mengharapkan saya pribadi dan jamaah sekalian untuk lebih bersemangat ya dalam membaca kitab Allah Azza wa Jal. Dan insyaallah yang berikutnya kita akan masuk pada materi yang kita rencanakan, yaitu materi At-Tajwid wa Tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita rencanakan bersama panitia, kita akan menjadikan salah satu buku panduan membaca Al-Quran, yaitu Aisyah Al-Dusyur, untuk kita mempelajari hal-hal yang kita lihat penting dalam rangka memperbaiki bacaan kita semua. Nah, buku Aisyah Al-Dusyur, demikian dinamai oleh penulis, Aisyah Al-Dusyur Tilawat Al-Quran. Nah, buku ini adalah yakni versi lain dari buku Aisyah, ya. Buku Aisyah yang diberi judul Min Aisyah Al-Ma'in Mahin Al-Uqdadin Min Aisyah Al-Qadi'in. Buku Aisyah aslinya berjudul demikian, panjang judulnya, Min Aisyah Al-Mu'in Lihil Uqdadid Min Aisyah Al-Qari'in. Jadi menulis mengharapkan buku Aisyah ini menjadi salah satu dari yang mudah, ya, mudah dalam untuk membantu siapapun yang ini memperbaiki ya tilawah Al-Quran, ya, yang tadinya pada lisannya itu seakan ada ukdah, ya, seakan ada sesuatu yang menjerat atau yang membuat ia keluh membaca huruf-huruf Arabiyah. Diharapkan dengan buku ini ya bisa terurai nanti yang apa membuat lisannya sulit melafalkan huruf-huruf Arabiyah. Sehingga dengan dengan ia mampu melafalkan huruf-huruf tadi, ya, selanjutnya mudahnya adalah melafalkan kalimat-kalimat Qur'aniyah. Nah, kemudian begitu di diterbitkan dalam versi yang lain, ya, dengan nama Aisyah Al-Dusyur Tilawatul Quran. Buku Aisyah juga, ya, akan tapi sasaran dari buku ini adalah kita para mubtadi'in, ya, para pemula, ya, yang mungkin teranggap sirah dalam hal umur atau dalam hal pola, ya, dalam hal talabul ilmi mungkin baru, ya, baru mulai menganjak atau mulai, ya, mengenal bagaimana tilawatul Quran. Baik, jadi sekarang ada anak-anak yang masih usia dini, ya, tapi juga mungkin bisa diterapkan kepada saudara-saudara kita yang sudah lanjut usianya, sehingga dibutuhkan latihan yang lebih banyak, ya, dan lebih mudah, ya, karena memang buku ini dari sisi latihan lebih banyak dibandingkan dengan buku Aisyah, ya. Kemudian juga dari sisi teori tidak terlalu kita kedepankan untuk dikuasai atau dibaca dengan detail. Lebih banyak kita mengarahkan dengan buku ini untuk banyak membaca dan menirukan dari bacaan guru, ya. Baik. Namun kerangkanya tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan sama dengan kerangka penyusunan buku sebelumnya. Nah, Alhamdulillah rahimahullah, buku Al-Fatihah ini dicetak dalam 5 mujallad, ada 5 jilid, ya, jilid 1 sampai 5, ya, yang dipelajari dari jilid pertama sampai 5, insyaAllah juga ada dalam buku Al-Fatihah yang sebelumnya, ya. Akan tapi penekanannya lebih pada bagaimana melafadzkan, yang melafadzkan lebih banyak contoh-contoh yang kita terapkan, yang kita contohkan dari setiap babnya. Nah, tanpa kita membebani dengan banyak teori, sudah dengan apa yang disebutkan dalam buku Aisyah. Nah, apabila rahimahullah akan dibuka, ya, buku juz pertama, ya, mudah-mudahan masing-masing peserta ya bisa menyimak buku, mungkin sebagainya fotokopi, ya. Juz yang pertama akan kita pelajari tentang huruf Arabiyah, ya, tentang huruf-huruf Arabiyah. Nah, karena Al-Quran adalah Arabiyah lebih. Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab, maka kita perlu mengawali belajar tilawah Al-Quran dengan kita pelajari hal yang paling mendasar, yaitu huruf. Semoga belajar kalimat, kita belajar huruf-huruf terlebih dahulu. Nah, huruf-huruf Arabiyah itu jumlahnya ada 29, ya. Ada 29, ya, sedangkan rekan-rekan 28. Namun yang melebur, yang merasakan ada 29. Baik. Nah, untuk kita bisa melafalkan huruf-huruf Arabiyah dengan baik dan benar, kita membutuhkan contoh, ya, membutuhkan contoh dari seorang yang bisa melafalkannya dengan baik, ya. Karena memang dasar mempelajari tilawah Al-Qur'an adalah talaqqi wal musyafah, ya. Dasarnya apa? Talaqqi wal musyafah, saling bertemu antara muallim dan muta'allim, antara guru dengan murid, ya. Jadi bukan dengan sendirinya atau kita hanya mengarahkan buku saja, ya, kemudian kita berangan-angan bisa menguasai dengan baik dan maksimal. Tidak, ya, buku hanya sekedar wasilah. Yang paling pokok adalah kita bisa mendapatkan contoh lafal dari seorang yang, ya, baik dalam bacaan, mungkin dalam bacaan. Kemudian di samping itu, ya, penguasaan tilawah Al-Quran juga akan semakin mudah, akan semakin tepat bila didukung dengan pemahaman terhadap qawaid, ya, dengan apa? Pemahaman terhadap kaidah-kaidah atau teori. Ya. Jadi di samping kita membutuhkan apa? Contoh lafaz yang kita dapatkan secara musyarah bertemu dengan diri kita, maka perlu juga didukung dengan teori, ya, didukung dengan teori. Maka sebenarnya buku Aisyah ini menggabungkan dua hal itu, menggabungkan antara teori dan juga tentunya praktek. Nah, Alhamdulillah, kita memandang perlu untuk mengembangkan dan menguatkan teori ma'rifatul huruf, ya, mengenal huruf. Jadi para ulama telah meletakkan teori bagaimana mengenal huruf-huruf Arabiyah yang mereka tuangkan dalam sebuah bab, yaitu bab makhrajul huruf dan bab sifatul huruf. Nah, dua bab inilah yang para ulama, dalam hal ini ulama kalau ahli tajwid, mereka rahimahullah memberikan penekanan agar hal ini menjadi apa, sesuatu yang mendasari setiap qari' al-Qur'an sebelum dia terlalu jauh ya mempelajari yang lainnya. Pelajarilah terlebih dahulu bab makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Baik, silakan lihat pada halaman 5. Ya, ini daftar makhraj huruf. Ini keterangan soal. Di sini ada dua huruf yang tertinggal, tidak tercetak. Ya, huruf ro, huruf nun. Nanti insya Allah kita akan sertakan. Baik. Di sini akan disebutkan makhraj huruf, ya, atau huruf yang kita kelompokkan berdasarkan makhraj masing-masing. Yang pertama huruf hamzah dan ha, ya, huruf apa? Hamzah dan ha, ya. Baik, huruf hamzah dan huruf ha itu berasal dari pangkal tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan di sini nih, ya. Pangkal tenggorokan ini bagian paling dalam dari tubuh kita yang bisa melafalkan atau mengeluarkan bunyi. Bunyi huruf, ya. Kalau bunyi huruf itu dari perut ada, tapi bunyi huruf dari sini, paling pokoknya sini. Tidak ada yang lebih dalam daripada pangkal tenggorokan. Praktekan A. Ini apa? Huruf apa ya? Hamzah. A. Tapi ketika sudah apa berlalu, maka yang jadi bukan dari maksudnya ha lebih sulit untuk dirasakan. Makanya lebih mudah untuk kita sukun agar kita lebih cepat apa namanya menemukan letak makhluk huruf yang kita sedang pelajari. Baik, ain dan ba sukun. Ba. Ba. Baik. Berikutnya huruf kha dan ghain. Disebutkan dalam kaidah dalam teori kha dan ghain letak makhluknya di ujung tenggorokan di sekitar pangkal lidah. Dah, tidak? Dah. Nah, lain juga pada tempat yang sama kurang lebih. Dah. Dah. Nah. Nah ini 6 huruf dinamakan huruf halqi. Ya, halq itu tenggorokan. Jadi kalau disebut huruf halqi ya ini. Enam huruf yang kita pelajari tadi. Hamzah, ha, ha'i, kha dan ghain. Nah, beralih pada huruf lisan. Ya. Yang pertama adalah huruf qaf. Dalam kaidah disebutkan qaf itu letaknya pangkal lidah, paling belakang dengan langit-langit. Ya. Langit-langit tentunya langit-langit yang hadid, langit-langit yang terdekat dengan letak huruf qaf dari sisi lidah. Ya. Dinaikkan ke atas. Qa. Qa. Qa. Itulah huruf qaf. Ya. Sekarang kita sukun. A qa. Ba qa. Nah. Mudah-mudahan bisa ya dilafalkan dari tempat yang benar. Lalu huruf kaf. Ka. Ka. Kita sukun. Ak. Ak. Ak. Dari mana letak huruf kaf? Juga dari pangkal lidah. Agak ke tengah. Ya. Maksudnya sudah mendekati bagian tengah lidah. Ya. Jadi lidah penampang yang berhadapan dengan nama. Itu kalau kita bagi menjadi tiga bagian maka yang pangkal lidah kan ketiga yang di belakang, yang berikutnya adalah tengah dan sepertiga lagi yang di depan namanya ujung lidah. Maka kos tadi di bagian belakang sepertiga yang belakang dan yang tengah berlari pada sepertiga yang di belakang namun sudah mendekati bagian tengah. Ya. Berarti bagian tengah. Tapi di depan huruf qaf ya. Bukan pada tempat yang sama ya. Tapi pada tempat yang berbeda. Ya, walaupun masih dalam bentuk apa? Pangkal lidah. Nah. Kita ulang. Ka. Nah. Agar kita lebih mantap dengan perbedaan huruf qaf dan ka, coba kita sebutkan berjumlah. Loka. Loka. Loka. Ya. Terasa enggak? Bergesernya mahfaz dari qaf ke kaf. Ya. Loka. Loka. Nah. Baik. Berikutnya bagian tengah lidah. Ya. Jadi seperti yang kedua. Dari situ akan muncul huruf-huruf jin. Ya. Kemudian shin dan ya. Jin, shin, ya. Nah, baik, kita awali dari yang mana jin. Ja. Ja. Aje. Aje. Kita menangkap. Aje. Terasa memang betul permukaan lidah yang setengah itu menempel pada langit nanti. Kemudian shin kita sebut sh sh. Nah, kalau shin tidak menempel, ya, melainkan masih ada celah, ya, yang mendekati saja. Ia juga, ya, bagaimana kita mendekati langit-langit yang sederajat. Berikutnya huruf was. Ya, huruf was. Ini adalah satu huruf Arabiah yang mungkin tidak ada dalam bahasa selainnya. Ya. Kalau ada, mungkin dalam setiap bahasa ada huruf itu. Hal yang demikian. Namun was, ya, orang-orang mengatakan Al-Arabiyah wahidah, hanya satu bahasa saja, ya, ada huruf ini, tidak ada huruf mod ini pada bahasa selain Al-Arabiyah, sehingga mungkin bagi kalangan ajam, ya, ada sisi kesulitan dalam melafalkan huruf mod ini, ya, karena tidak ada dalam kosakata bahasa mereka, ya. Bahkan orang awam pun mungkin, ya, karena mereka sudah banyak berbaur dengan bahasa lain, yang lain, mungkin bukan bahasa Arab, bukan perkara yang mudah sekali, mungkin, ya, terasa bagi sebagian mereka juga. Namun mengatakan kalau kita melihat teori yang disebutkan oleh para ulama tentang huruf mod ini, maka insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemudahan dalam melafalkannya. Baik. Dari manakah huruf mod ini berasal? Dari tepi lidah. Ya. Bagian pinggir lidah ini, ya, namanya hafatul lisan, tepi lidah. Nah, bukan lidah yang berhadapan dengan apa? Langit-langit. Ada lagi apa? Pinggirannya yang berhadapan dengan gigi-gigi di sekitar masing-masing. Ya, ada gigi keram yang di samping atau gigi taring di sini. Ya, masing-masing dari gigi kita ini yang di atas, ya, bagian dalamnya berhadapan dengan atau berdekatan dengan tepi lidah. Maka huruf wad berasal dari tepian yang di sebelah, baik yang kiri ataupun yang kanan, ditempelkan pada permukaan dalam gigi-gigi geraham atas, ya. Dan masing-masing orang mungkin punya kesibukan yang berbeda. Di antara kita ada yang lebih mudah menggerakkan bagian kiri, ya, atau yang sebaliknya. Bahkan ada yang bisa dua-duanya. Ya. Baik, namun yang paling umum biasanya terlambatkan huruf mod ini dari sebelah kiri. Nah, coba sekarang masing-masing, ya, mencoba melafalkan mod dengan awal kali meletakkan dulu, ya, jangan ada suara dulu, letakkan bagian tepi lidah yang kiri, ya, ditempelkan pada permukaan dalam geraham-geraham atas. Nah, coba letakkan dulu. Mudah, kan? Mudah. Ya, sekarang coba dibunyikan. Diberi awalan hamzah maftuhah. Mengeluarkan sekilas suara yang mungkin dari Indonesia. Nah, sekali. Ya. Mungkin ada yang bertanya, bagian depannya, tepi depan ini, mental kemana? Mengambang tidak menabur kemana-mana atau menyentuh bagian apa? Maka suaranya bagian depan juga menyentuh, ya, menyentuh gigi depan, ya, bagian depan juga menyentuh gigi depan. Namun tekanan lebih dominan dari bagian sampingnya yang ada pada geraham. Ya, coba lagi. Baik. Mungkin sebagian kita pernah mendengar apa yang disebutkan dengan kol-kolah, ya, yaitu suara kol-kolah, misalkan pada huruf da, ya, termasuk huruf yang memantul suaranya atau tidak? Tidak. Ya, seperti yang tadi aku katakan. Ya, suaranya berjalan. Ya, seperti halnya huruf zal. Maka insyaallah dengan tadi kita terapkan teori yang disebutkan oleh ulama, maka yang ini jadi mudah dinilai ta'ala. Selanjutnya huruf lam. Ya, kalau buat tadi berasal dari tepi lidah yang kiri atau kanan, maka lam adalah tepi lidah bagian depan. Tepi lidah bagian depan. Ya, dicontohkan dengan kursi. Dicontohkan dengan kursi. Kursi adalah bagian yang di atas apa? Kursi. Ya. Sebelum lahir atau permulaan lahir. Al. Ya, mempertimbangnya anak-anak terhadap kursi. Al. Jadi tidak menempel pada bagian gigi yang di atas. Al. Baik. La. Baik. Demikian huruf lam. Nah, dari tepi lidah. Berikutnya yang kita tidak sebutkan kepada Allah huruf nun. Ya. Nun dalam teori disebutkan berasal dari ujung lidah. Ya. Ujung lidah ditempelkan pada gusi. Ya. Ya, sebenarnya mirip dengan lam. Namun kalau lam lebih cenderung kita sebut sebagai huruf dari tepian lidah depan. Ya. Jadi bagian yang nempel lebih luas al. Ada nun. Ya. Bagian yang menempel pada gusi ya lebih sedikit yang terlibat pada pengucapan nun ya lebih sempit dibandingkan dengan lam. An, an, an, el, an, an. Baik, disebutkan juga dalam mukadimah al-Qur'an ya. Nah, bahwa nun itu di bawah lam. Ya. Nun di bawah lam. Kemudian yang moral pemisah sejari Al-Kamakal Al-Mawdin Rahimahullah. Jadi kalau kita bandingkan lam dengan nun, tidak membaca lam kemudian al, an. Sebenarnya apa? Sebenarnya kita melibatkan ujung lidah namun di bawah sedikit daripada bagian lidah yang menempel pada kursi saat kita melafalkan lam. Al, an. Di sini al, an. Kalau kursi yang ditempeli insyaallah kurang lebih ya di tempat yang sama antara lam dan nun. Al, an. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu huruf ro. Ro berasal dari ujung lidah. Ujung lidah melibatkan punggung. Nah, melibatkan apa? Punggung. Ya. Kalau lidah itu disebut punggungnya berarti adalah bagian atasnya. Bagian atas, bagian ujung tadi yang di atas. Ujung dekat kepala dan bagian depan ini tadi dari atas. Dari si atas namanya itu waqru besar. Baik. Jadi waq justru lebih melibatkan bagian atas sedikit dari ujung lidah. Menempel pada kursi juga. Nah, coba kita baca. Bandingkan nun dengan ro. An. An. Ya. Apa yang anda dapati? Kalau nun bagian ujung dari bawah, ro ujung dari atasnya. Ya. Ujung melibatkan punggungnya. Coba kita lihat. An. Aw. An. Aw. Nah. Wara yudanihi min wahmi adkhalu. Wara yudanihi min wahmi adkhalu. Jarak mendekati makhraj nun dan yang mendekati atau melibatkan wah atau punggung kita. Baik, kemudian yang berikutnya tiga makhraj berikutnya ini juga makhraj dari ujung lidah. Ya. Ta, kemudian sin, dan la. Tiga makhraj ini adalah juga dari ujung lidah. Ya. Ini tadi tepi lidah adalah buat lalu huruf lam, kemudian mulai ujung lidah adalah huruf nun, kemudian la, o, ya, ketiganya didapatkan ke bagian kursi. Ada pun yang berikutnya juga ujung lidah, namun sekarang akan bersama dengan gigi, ya, gigi seni baik atas ataupun bawah. Nah, yang pertama huruf k, coba aku baca dulu huruf k. Tak berasal dari ujung lidah, namun ujung lidah dari arah punggung, bukan ujung lidah dari arah depan, bukan dari arah depan, yang bukan tak, namun dari arah punggungnya. Sedangkan nada bagian pangkal yang dari atas. Lalu huruf yang sama dengan tak dalam makhraj, dal dan to. Az. Baik. atasnya ujung lidah dari arah kuning dengan ujung gigi di atas. Jadi lidah akan tapi apa? Bagian atasnya sedikit. Tempelkan ke ujung gigi di atas, sehingga kalau kita lihat saudara kita melakukan tak yang benar, maka kita akan lihat ujung lidah keluar sedikit. Nah, karena yang menempel pada apa? Pada gigi sendiri adalah bagian lambungnya. Terkait dengan bab ini dulu, ya, terkait dengan bab makhraj. Hufot, ya, ujung lidah dari arah punggung atau ujung lidah melibatkan punggung, ditempelkan pada gusi. Ujung lidah melibatkan punggungnya, ditempelkan pada gusi. Yang kedua ini seperti huruf R pada bahasa kita R. Ya, akan tapi yang kedua ini tidak seperti itu mutlak sama dengan R. Ya. Kalau R itu tidak ditentukan mau diputarkan seperti apa ujung lidah kita. R itu. Namun kalau R yang benar, R awaliyah, ya, getarannya yang itu dikatakan sekali. Ya, tidak kemudian terus bergetar. Nah, itulah huruf R. Mungkin ada yang lain? Jadi wa ma'alam kalau kita tarafnya belajar ayat dan zohor, mungkin nanti kita belajar makhraj dulu, ya, dulu makhraj. Kemudian mungkin kita tertemu saja yang nanti kita akan sebutkan, ya, secara detail mungkin tidak akan kita berikan di awal pelajaran ini. Nah, baik, Allah alam besar. Mungkin istirahat dulu, atau ya mungkin itu dulu sebentar ya. Baik, insyaallah kita istirahat sebentar barang 10 menit atau setengah jam sebelum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka sebenarnya ada satu lagi mahraj jauh, ya, yaitu masalah rongga. Makhraj rongga adalah makhraj huruf mat seperti alif. Ya. Alif adalah apa? Huruf yang keluar dari makhraj rongga. Yani tidak bersandar, kalau kita sukun tidak bersandar pada suatu bagian dari mulut, ya. Bukan pada lisan, wala bibir, wala tenggorokan. Ya. Namun lepas itu saja. Ya, kalau kita memanjangkan suara huruf hamzah fathah, maka suara panjang tadi adalah alif. Ya, adalah apa? Alif. Maka saat kita melafazkan huruf apapun dengan kita mengharokatinya dengan fathah, maka tidak bisa lepas dari apa? Dari huruf alif. Ya. Jadi ada unsur alif yang selalu menyertai setiap huruf yang fathah. Ya. Makanya sempurnakanlah pengucapan dengan fathah. Ya, di antara kita mengucapkan mulut, sebagaimana kita mengucapkan mulut saat kita melafazkan alif. Ya, tidak. A. Kalau kita tandakan unsur alif. A. Ba. Ya. Demikian harokat fathah. Terkait dengan harokat ini, maka para ulama rahimahullah menyebutkan bahwa sebisa mungkin setiap qari Al-Qur'an untuk menyempurnakan harokat. Ya. Sebisa mungkin setiap qari Al-Qur'an untuk menyempurnakan harokat. Ya. Nah, dan termasuk atau terhitung sebagai lahan, sebagai kesalahan yang khafi tatkala seorang itu kurang sempurna dalam melafadzkan harokat, dalam memberikan harokat. Ya, contohnya A dibaca E, ya. B dibaca B, ini belum sempurna dalam harokat. I dibaca E, ya. B dibaca D, U dibaca O, ya. Bu dibaca Bo, ini namanya apa? Kurang dalam harokat, mutaqis, ya, mutaqisun fil harokat. Disebutkan dalam sebuah ulama, ya, tentang bab ini, ya, sebaiknya sebisa mungkin masing-masing qari Al-Qur'an harus menyempurnakan harokat dengan membuka mulut saat bertemu dengan harokat apa? Fathah. Atau mungkin juga saat kala kita mendapatkan huruf dhammah dan seterusnya. Nah, halaman 6 coba kita ulang lagi. A, B. A, B. Baik. Dan kita tidak akan membaca latihan ini secara utuh, setiap halaman kita baca semuanya. Ya, karena insya Allah yang harus di sini bukan mubtadi', ya, bukan mubtadi', yang mubtadi' beneran maksudnya. Ya, kita sudah mubtadi' insya Allah, ya, sedang mulai belajar. Nah, tapi insya Allah untuk bab ini ya tinggal penyempurnaan saja. Baik, sehingga kita tidak akan membaca semuanya, ya, cukupnya saja. Halaman ini, ya. K. Sambil masing-masing ingat teori maksud. K. K. Dari mana maksud tak? Dari mana maksud tak? Ujung pikir di atas pangkalnya, ujung atau pangkal, pangkal kalau pikir salah menyebutkan aja, ujung tidak dengan pangkal pikir di atas. Ahsan. Ka. Ka. Ya. Setelah topi juga akan menghirup nafas. Ka. Ya. Setelah topi akan menghirup nafas. Ka. Ada nafas yang keluar bersama dengan pengucapan huruf ka. Ba. Ka. Baca beberapa baris. Angka. Angka. Kanda. Kanda. Ka'a. Ka'a. Angka. Angka. Angka. Angka. Baik, insya Allah cukup. Pelajaran 8, halaman 8.

Baik. Baris keempat kelihatan. Jasata. Jasata. Jangraga. Jangraga. Nah. Selanjutnya lu ha. Ha. Baik. Ha. Dari mana ha? Pangkal lidah dengan yang lain. Pangkal lidah dengan yang lain. Ha. Ha. Lidah atau bibir? Ha. Kalau tenggorokan. Tenggorokan. Tenggorokan bagian ha ha ya, coba di situ dah nafasnya mengalir tidak jelas ya. Setelah otot jadi akan mengalir nah. Ha kita baca ja ha ja ha ja ha ta ha Hasa Hasa Aha Aha Ha-ha Ha-ha Ha-ta-a Ha-ta-a Ha-ba-a Ha-ba-a. Nah, kalau tadi bacaannya yang sudah tingkat lanjutan ya, yakni Ha-ba-a langsung jadi baca tersambung huruf-hurufnya. Nah, tapi tidak seperti itu. Tidak harus seperti itu misalnya. Ya, kalau kita misalkan sedang mengajar anak-anak ya yang usia sangat dini ya, tidak mengapa kita membiarkan mereka membaca huruf demi huruf ha, ba, a ya, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Bahkan kadang kita lebih arahkan mereka membaca dengan pelan-pelan ya terus dibaca satu persatu biar sempurna pula dari sisi ya makhraj ataupun harokat ha ya, da a ya. Baik. Apalagi anak-anak ya biasanya kalau sangat mereka belum utuh belum utuh ya terus satu huruf sudah ya terpisah pada aktivitas yang lain ya kemudian kita teruskan dengan yang berikutnya. Baik. Halaman 11. Ho. Ho. Di mana huruf ho? Ujung tenggorokan di sekitar pangkal lidah. Ya, karena meletak ujung tenggorokan dengan pangkal lidah ya satu yang satu lokasi satu daerah ya. Ho. Ho. Baik. Sekarang bandingkan antara ha dan ho. Ha. Ha. Ho. Ya. Baik. Kita bandingkan pertama dari sisi makhraj. Tentu beda antara ha dan ho. Ya, letaknya yang berubah yang pertama ha dari tengah tenggorokan, ho dari ujungnya. Coba kita perhatikan perubahan letaknya. Ha. Ho. Pindah tidak? Ya, pindah dari tengah ke ujung. Berikutnya, sekarang kita perhatikan pada perbedaan dari apa namanya suaranya, suara yang suara fathahnya, ya, suara fathahnya. Kita dapati huruf ha itu terbaca dengan tipis. Ha. Ha. Ya, kalau kita panjangkan maka bunyi alif dan alifnya tipis. Ha. Kalau ho, ho. Yang pertama a, yang kedua bulat suaranya. Padahal sama-sama fathah. Coba lagi. Ha. Ho. Oh. mana? Bedanya adalah pada arah suaranya. Ya. Kalau huruf H dan huruf yang lainnya dari hamzah sampai H, ya A, D, T, T, J, H, maka huruf-huruf tadi saat difathah suaranya apa? Datar saja. H. Semuanya sama dari hamzah sampai H. Coba A. Kalau dipanjangkan nyarinya sama-sama datar. A. Ha. Ya. Walaupun awalnya lain, satu dari tenggorokan bagian pangkal hak di tengah, namun yang berikutnya sama, sama-sama alif, sama-sama tipis. Ada bunyi o, maka bunyinya apa? Beda. Ya, disebutkan huruf o ini apa muncul padanya suara tebal. Ho. Ya. Ho. Ya. Apakah tebalnya huruf kok dan yang misalnya itu karena mulut kita yang berubah bentuknya dari membuka menjadi apa mengerucut a o jadi a o, apakah karena dulu itu bukan ya, memang suaranya apa nampak seperti vokal a dan o ya. Namun suara yang seperti O tadi bukan karena apa? Mulut kita yang merucut atau membulat bentuknya, tidak. Kalau bentuk mulut, insya Allah mirip antara H dan H. Tidak. H. H. H. Mirip-mirip saja. H. H. Karena sama-sama menyandang harokat fathah. Fathah itu artinya apa? Buka. Buka mulut. Namun yang beda adalah dari sisi apa arahnya. Kalau ho maka arah huruf ini adalah ke langit-langit. Ho. Ho. Ya, coba sekarang kita mengkonsentrasikan atau kita mengarahkan konsentrasi kita pada arah suara huruf H dan ho ini. Ha. Ho. Ho. Ya. Mudah-mudahan bisa terasa bahwa ho ini arah suaranya mana? Langit-langit. Ya. Dan beda arah ini juga ternyata terkait dengan bentuk pangkal lidah. Ya. Hai'ah atau bentuk pangkal lidah yang berbeda. Ya. Baik. Di mana huruf H dan yang misalnya dari huruf-huruf tipis itu saat difathah pangkal lidah cenderung diam tidak bergerak yang tetap pada posisi asalnya. H. Ya, coba perhatikan lidah nanti. Walaupun H ini adalah huruf tenggorokan, ya. Namun sekarang kita lihat pada keadaan lidah kita. Nah, usahakan huruf H ini dilafadzkan dengan apa? Dengan membiarkan lidah pada posisinya, jangan dinaikkan, jangan diapa-apakan. Ha. Ha. Konsentrasi kemana? Lidah. Ha. Pangkalnya. Ya. Ada huruf ho, maka pangkal lidah, pangkal lidah akan naik, akan menegang. Ho. Ho. Ya. Ha. Ho. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, inilah ho dengan sifatnya sifat isti'la. Ya. Nah, kita mau tidak mau harus mengenal sifat isti'la ini. Ya. Karena terkait dengan ucapan harokat. Ya. Terkait dengan ucapan harokat. Jadi, di antara sifat huruf adalah sifat isti'la. Sifat naiknya suara ke langit-langit. Ya, isti'la. Naiknya suara ke langit-langit. Nah, ketika suara itu naik, ya mengarah ke langit-langit, menghantur permukaan apa? Langit-langit yang tepung, maka setelah itu akan terjadi apa? Terjadi pantulan suara. Yang pantulannya tentu tidak akan satu arah, tapi akan menyebar. Sehingga muncullah kemarahan orang-orang. Itulah suara tebal, suara yang dikatakan

Maksudnya apa? Sulasi. Maksudnya apa? Setiap contoh ini apa? Terdiri dari tiga huruf. Kalau yang sebelumnya ada yang dua huruf, dua huruf. Dan wallahu alam, di sini penulis berusaha untuk mencari atau mengambilkan contoh-contoh yang sulasi seperti ini, ya, dari kalimat Arabiyah, dari kalimat Arabiyah. Jadi kita mengatakan a da da ini kalau kita carikan dalam mu'jam, ya itu Allah bermakna ha da da ini hot da, ya ada maknanya. Dan seterusnya dari contoh-contoh yang sulasi ini memang diupayakan untuk betul-betul merupakan rangkaian huruf-huruf Arabiyah sehingga diharapkan bisa dilafalkan dengan mudah, ya dilafalkan dengan mudah. Demikian ya diantara yang kita upayakan dalam menampilkan contoh-contoh dalam setiap apa contoh pada sesi yang pertama ini. Baik. Nah, kita tambahkan sedikit halaman 13. Ya. La. La. La. La. La. Ya. Usmida dari arah punggung menempel pada punggung lagi dari atas. Nah, kita baca contoh baris ke 3 dan 4. Ra ga ja. Ha ga za. Ja za ga. Ya ra ra ya ra ra a ra ra ha ra ha. Ya, sudah yang berada pada soft pertama, yang berada pada soft pertama di pasar baris ketiga dan keempat. Ya, tambah tidak terlalu menggerakkan bibir, ya, ho, ya. Walaupun kalau kita gerakkan mungkin mantap yang ho, ya. Namun sebenarnya kurang tepat ho, ya. Cukup dengan membuka saja ho, ya. Ho, ya. Diarahkan suaranya ke atas. Baik, Allah ibadah. Nah, berikutnya huruf o. Ya, ini contohnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, tiga baris. Tapi insya Allah telah termuat huruf-huruf yang telah berlalu sebelumnya. Ya, telah termuat huruf-huruf yang telah berlalu sebelumnya sehingga insya Allah juga cukup untuk menjadi patokan apakah dia sudah rutin dari pelajaran yang sebelumnya atau belum. Ya, ya kalau ada huruf yang melupakan, ya dalam setiap latihan ini kalau ada yang melupakan, nah ini berarti apa? Catatan buat apa? Buat sambil tadi, ya dia harus mengulang huruf tadi yang ia terlupa darinya. Ya, kembali pada pelajaran. Kok misalkan melupakan huruf kok, ya buka pelajaran pada halaman 11. Ya, ya di apa? Diulang lagi untuk mengulang huruf kok tadi agar teringat kembali. Ya. Baik, huruf ro. Ro. Ro. Mirip dengan huruf ko tidak? Dari sisi suaranya, suara fathahnya datar atau tinggi? Tinggi atau datar? Tinggi, naik. Ya. Kalau datar kan ra. Ya. Ini ko yang datar, ra. Ya. Tapi huruf ko ini apa? Termasuk huruf yang ketika di fathah suaranya naik. Ro. Ya ro ba. Ya ro ba. Ha ro ba. Ha ro ba. Ba ro ja. Ba ro ja. Haroja. Haroja. Jasaro. Jasaro. Ya, coba yang ada pada saf kedua. Saf kedua silakan baca. Dari Jaroba sampai Jasaro. Fadalu. Sama antara za dan sin, ya. Namun beda dalam beberapa sifat, ya. Karena kesamaan makhraj ini kadang-kadang tercampur antara za dan sin, ya. Akan tampak jelas, ya, pertampurannya ketika seorang melafazkan za sukun, ya. Coba ez, ez, za yang ini seperti ez, tapi kadang campur dengan sin. Awalnya za, akhirnya ada sin, ez, riskon. Ini contoh yang salah, ya, jangan dipegang. Ya, riskon. Yang betul apa? Riskon. Riskon. Ya, risk. Ya, ini contoh yang dulu. Jadi za diupayakan tidak bersangkut dengan sin. Ya, tidak bersangkut dengan sin. Dan sangat apa sangat rawan ya sama za dan sin ini sama makhrajnya dan sifat-sifatnya harus semua sama. Nah, tapi kita baca za za za. Nah, za za za za za. Zaro, Zaro, Azaza, Azaza, Haraza, Haraza, Zajaro, Zajaro, Khodaza, Khodaza, Zabada. Kemudian agak sulit. Apa bedanya zal dengan za? Zal dan za. Ya. Dari sisi sifat mirip. Ya. Bahkan hampir semuanya sama. Ya. Dari sifat menangnya suara, sifat tipisnya suara. Ya. Nah, sama antara zal dan za. Perbedaan za dan zal adalah dari sifat sotir. Coba el. Az, az, khas pada Zaid itu namanya apa? Sofir. El. Nah, suara Allah khusus. Ya. Ya, mungkin kalau di depan kita ada yang ini akan apa? Berpengaruh pada suaranya. El. Ya, suaranya dengan sin dan mata. As. As. Nah, kalau kita tidak ada sofirnya. As ada sofir. Ya. Ya, ini suaranya tajam. Ya. Ya. Suaranya tajam. Nah, mikir makna sofir. Baik, kita baca latihan berikutnya huruf asin. Safa. Rasa. Rasa. Sajaro. Sadaka. Khosa'a. Khosa'a. Hasada. Hasada. Khoroza. Khoroza. Khoroza. Khoroza. Habasa. Habasa. Baik. Abatata. Abatata. Jahaho. Jahaho. Jazaraza. Jazaraza. Sa. Sa. Baik. Setelah yang sudah kita pelajari. Baik, sedikit mengenai sifat. Ya. Mana dari huruf-huruf yang kita pelajari ini yang bersifat isti'la? Huruf apa saja? Ha. Ya, huruf ha. Ra mirip dengan ha. Ya. Yang lainnya tipis. A, ra, ta, ta, ja, ha, da, za, za, sa. Mana huruf-huruf yang dilafadzkan dengan mengalirkan nafas? Ya. Pertama apa? Ta. Ta nafasnya keluar. Ta. Lalu apa lagi? Ta. Lalu ha. Ho. Lalu sa. Yang lainnya ya. Nafasnya tertahan. Atau sebagian besarnya tertahan. Nah, mana dari huruf-huruf ini yang bersifat sofir? Za dan sa. Apa sofir tadi? Apa nama sofir? Suara yang khas pada suara bukan huruf sin dan zai yang muncul karena apa? Sempitnya telah, sempitnya telah yang dilewati oleh suara huruf sin. Coba sekarang kita sebut huruf sin. As. As. Telahnya sempit atau lebar? Sempit. Kita renggangkan coba. Ya, kita akan muncul sofir. Begitu apa? Kita dekatkan antara atas dan bawah maka muncul sofir. As. Nah, itulah beberapa sifat. Mudah-mudahan bisa menambah ya pengertian kita ya terkait dengan huruf-huruf Arabiyah. Kita tutup sesi kedua ini. Tolong sarankan insya Allah tidak ada menurut pada jadwal sesuai dengan jadwal yang